Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat ke-74 dari surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina aawu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sepintas dan sangat jelas terkait erat dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah kaum muhajirin dan ansor yang harus bersatu menumbuhkan persaudaraan di antara mereka. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sekali lagi bahwa keimanan itulah yang tertinggi nilai dan mutunya. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, orang yang membantu, semuanya harus di dalam bingkai di jalan Allah dan keyakinannya kepada Allah. Maka Allah mengatakan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dan membantu ini dengan label al-mu'minuna haqqa, benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan itu bukanlah kosong nilainya. Keyakinan kepada Allah itu bukan dibayar dengan uang recehan, tetapi Allah membayarnya dengan nilai yang sangat tinggi dan mahal. Maghfiratung wa rizqung karim. Satu ampunan dan rezeki yang mulia. Ampunan, diampunkan dosa saja sudah merupakan satu kesyukuran. Mendapat rezeki yang mulia lebih dari itu. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy dan para mufasir menafsirkan rizqun karim adalah surga. Ada Ustaz Safiar dan ada Ustaz Ardiansah, kami persilahkan. Iya, memang menarik sekali kalau kita bicara tentang ciri-ciri mukmin sejati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-74 ini, kemudian membuat hati kita lebih tertarik lagi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Paling tidak saya melihat di sini ada 4 yang disebutkan dari ciri orang-orang yang mukmin al-haq, ya, mukmin haqqa disebutkan di dalam ayat ini, yaitu pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhijrah. Hijrah di sini tentu kalau kita fahami, tentu pada masa lampau itu adalah berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Namun dalam hal ini dapat pula kita fahami sebagai berpindahnya seorang muslim itu dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, dari kemaksiatan kepada kebaikan. Nah, kemudian wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, adanya suatu pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya dalam bentuk wacana saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda dan kemudian dengan jiwa raga. Kemudian yang keempat adalah walladzina aawu wa nasaru, dan mereka yang memberikan pertolongan. Jadi mudah-mudahan apa yang digambarkan di dalam ayat yang mulia ini adalah bahagian juga yang terdapat pada diri kita. Dan kalau sekiranya belum, maka kita perlu untuk meningkatkan hal itu. Namun yang menjadi menarik Ustaz Zainal dalam ayat ini, kalau kita melihat, seakan-akan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini kan sebenarnya pujian kepada muhajirin dan ansar ketika itu. Nah, apakah pujian-pujian seperti ini atau predikat mukmin yang sejati ini dapat diperoleh oleh orang-orang sekarang, Ustaz? Artinya oleh muslim saat sekarang ini. Dan kalaupun sekiranya dia dapat memperolehnya, kira-kira apa langkah yang harus dia lakukan dalam sehari-hari agar kemudian kita dapat mencoba untuk melakukan peningkatan pada diri kita, Ustaz? Gini itu. Iya, prinsipnya ini adalah reward, bagian dari penghargaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi inna la nudhi'u ajrul amilin, kami tidak pernah melupakan, mensia-siakan perbuatan orang-orang yang berbuat, atau tidak pernah melupakan upah untuk membayar jasa-jasa orang yang telah berbuat. Jadi di sini apa yang dilakukan ini merupakan suatu hal yang, apa yang diekspresikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merupakan suatu hal yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa kalau ada yang baik ya dipuji. Jangan kalau taunya yang salah dicaci, yang baik dianggap biasa-biasa saja. Tidak pandainya bersyukur sebagai seorang manusia itu merupakan satu cacat dalam hidupnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala saja bersifat asy-syakur, zat yang pandai bersyukur. Allah sebagai pencipta saja memiliki sifat asy-syakur, yang seharusnya tidak bersyukur Allah itu tidak mengurangi nilai kemahamuliaan asma-Nya, tetapi dia menyandang sifatnya asy-syakir, asy-syakur. Ini mengilustrasikan kepada kita pandai-pandailah bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, karena bukan menambah kesyukuran kepada, menambah zat Allah, tetapi akan menambah kemuliaan bagi kita. Pandai-pandai juga bersyukur kepada sesama makhluk, karena itu juga akan menjalin ukhuwah, hubungan diantara kita. Adapun langkahnya yang seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, tentu saja umat Islam zaman dahulu, sekarang juga namanya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad dan sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala yang sama. Jadi apakah umat Islam sekarang dapat melakukan kebaikan sebagaimana pada zaman sahabat dapat melakukan kebaikan, sekarang pun dapat melakukan kebaikan. Kemudian bagaimana langkahnya? Kita tetap di dalam waktu yang singkat ini, tentu saja kita hanya dapat menyatakan bahwa langkah untuk menuju kebaikan itu adalah keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sumber langkah. Karena apa? Karena langkah-langkah lain, strategi, kiat itu mungkin boleh banyak, tetapi puncak dan utamanya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita tambahkan di sini, Ustaz. Walaupun pada kajian kita yang kemarin ini ada sedikit kita gabungkan, yaitu munasabah ayatnya, di mana bingkai dari pembicaraan kita masih dalam koridor kekeluargaan, brotherhood Islam, yaitu apa kekeluargaan Islam itu sendiri, didasari sesuai yang telah dipaparkan pertama, yaitu adalah dengan patokan iman. Jadi hanya berkawan bukan dengan keimanan dapat merugikan orang satu dengan yang lain. Tapi kalau kita didasari ataupun yang diucapkan dan kita bahas semuanya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dasari dengan keimanan, kemudian kita berhijrah, yaitu kalau ada salah bukan orang ditindas akan tetapi diajak dari kesalahan menuju kepada kebaikan. Inilah selalu kita berwasiat kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, sanak jiran, tetangga. Bukan orang yang berbuat salah lantas diponis, karena Islam dengan konsep hijrahnya ini, berpindahnya kita dari yang buruk menuju yang baik, itu juga hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi adalah bermujahadah, punya konsekuensi dalam menjalani kehidupan itu berdasarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yaitu apa? Saling nolong-menolong, bantu-membantu dengan bentuk kebaikan, albirru wa taqwa. Maka orang yang demikian itu dalam kerangka kekeluargaan ini akan mendapatkan derajat sebenar-benar mukmin atau mukmin yang sejati, sesuai yang dipaparkan Ustadz Zainal dan Ustadz Ardiansah tadi. Itu tambahan dari kami, Ustadz. Ya, kalau saya lihat di sini bahwa persaudaraan yang dibangun oleh Islam itu selain bersifat Islamiyah, sebagai wujud rahmat Islam kepada makhluk di bumi ini, maka Islam itu tidak saja terkungkung dengan bingkai yang kecil Islamnya saja. Maka ulama-ulama Indonesia pada masa kemerdekaan dahulu telah sangat gamblang menjelaskan selain ukhuwah Islamiyah ada juga ukhuwah wathoniyah, umat Islam dengan kafir, dengan orang non-muslim bersatu padu dalam rangka bahwa semuanya berada di bingkai Indonesia. Kalau bukan kita yang memakmurkan, memajukan Indonesia, siapa lagi? Lebih jauh lagi, ulama-ulama pada masa kemerdekaan juga telah sampai pada bingkai bahwa bumi ini harus diselamatkan, yang menyelamatkan itu adalah manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka harus ada ukhuwah alamiyah, persaudaraan global, persaudaraan sedunia, di mana pada saat ini kita menemukan dunia telah mulai menjalin kerjasama dalam menanggulangi illegal logging, misalnya bagaimana global warming. Nah, itu semua merupakan persaudaraan-persaudaraan yang juga harus dipahamkan kepada umat Islam supaya jangan terkungkung dengan baju yang sempit, kalau bukan Islam tidak layak dibantu. Saya rasa tidak demikian, siapapun dia, kalau dia manusia layak dibantu. Dalam Islam, hewan yang dibantu oleh seorang wanita tunasusila dapat menyelamatkannya dari siksa neraka. Iya, ini memang menarik kalau kita melihat dalam kerangka yang lebih besar lagi, tentunya seperti yang dikatakan Ustadz Jenal tadi. Jadi tentu kita dapat memilah dalam kesempatan ini, ada apa yang disebut dengan persaudaraan seakidah dan ada persaudaraan yang di luar daripada permasalahan akidah itu. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kepada sesuatu yang harus kita cegah bersama-sama. Nah, tentunya kalau saya melihat Ustaz Zainal, kalau saya boleh tambahkan, maka dalam hal ini umat Islam harus menjadi pelopor, ya, pelopor dari kebaikan itu, bukan malah sebaliknya begitu. Jadi umat Islam tentu pelopor dalam penghijauan, pelopor juga dalam menjegah illegal logging, bukan malah pelaku daripada illegal logging itu. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini bahwa orang-orang yang memberikan pertolongan itu kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga sifatnya itu secara umum walladzina awa wa nasaru. Jadi sifat menolong dan membantu itu bukan hanya pada event-event atau saat-saat tertentu saja, bukan karena dia muslim saja, tetapi kepada yang lain. Ada satu ilustrasi yang pernah saya baca di dalam buku. Kadang-kadang karena kita terlalu berpegang kepada kotak-kotak yang membuat kita menjadi terpisah-pisah, bahkan di dalam umat Islam itu sendiri pun sering sekali terjadi perpecahan hanya karena paham mazhab yang berbeda atau pemikiran yang cenderung sedikit agak berbeda. Padahal sebenarnya ketika ada orang yang jatuh ke dalam parit, kan kita tidak pernah menanya apa mazhab kau gitu kan, supaya aku bantu, kan tidak, tetapi kita langsung membantu. Artinya ada nilai yang paling mendasar di dalam diri kita yang itu kadang-kadang melampaui dari perbedaan-perbedaan yang lain, mungkin itu. Iya, di samping ayat Al-Anfal 74 ini juga kita menemukan innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Selain yang beriman, berhijrah, berjihad, menolong itu mukmin haqqo, mereka juga berbuat untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu harapan yang besar dalam hidup ini, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan orang-orang yang benar-benar beriman, akan dilimpahkan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Maka kedua ayat ini sama-sama ditutup wallahu ghafur walahum maghfirah, dan yang lain warizqum karim, di sini rahim. Artinya semua hidup ini tertumpu pada ampunan dan pada nilai rahmat Allah. Di antara rahmatnya adalah surga, atau di antara rahmatnya adalah rezeki. Rezeki digambarkan dengan karim, dan itu bersumber dari Allah, karena rezeki yang didapatkan oleh manusia itu dengan susah payah, sementara rezeki yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat mulia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.